buka oplosane diombe rame-rame jarene wena rasane gelase amung siji diputer konta ganti konco-konco ngenteni tipe wayae dicoki oplosane. Mumet nang awak kroso wanget opo iki sing diarani wong mendem melakune sempoyongan ora ngerti nek juglangan tipe makbruk dadi gotong-gotongan awak wis lemas duite ludes ore perasane tang sangenes mbok dipikir-pikir yen ra ono untunge ayo ditutup oplosane. Soto papat kapok kapok jomong kapok lombok wiwit dino iki mendeme dimareni muki gusti enggal ngijabahi sing di